وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله، satu hal yang mesti kita ingat, yang mesti kita banyak mengkoreksi diri kita dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ucapan syukur sangatlah mudah diucapkan di lisan-lisan kita. Ucapan syukur suatu hal yang diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Ucapan syukur adalah perkara yang banyak dilafazkan, diseru, dan diucapkan di tengah-tengah kaum muslimin, masyarakat secara umum. Namun hakikatnya ternyata sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mensyukurinya dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Demikian yang Allah tegas dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bersyukur kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah dan paling bisa dipahami oleh kaum muslimin secara umum adalah nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu yang diberikan. Nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu yang Allah berikan kepada kita, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ahli sunnah berdasarkan ayat Al-Quran, hadis dari Rasulullah SAW, bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya itu akan dimintai pertanggungjawaban setelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kalian nanti di hari kiamat. Namun hakikatnya Rasulullah setelah hari yang sahih, nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu ini ternyata mayoritas manusia banyak meremehkan, menyepelekan dan tertipu dengannya. Digemanakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Apa yang kita berbuat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita lakukan waktu yang Allah berikan 24 jam dalam sehari semalam itu? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Demikian pula sehat yang Allah berikan. Yang Allah berikan kepada kita kesehatan tersebut juga demikian. Apa yang kita lakukan ketika kondisi kita sehat? Apa yang kita perbuat ketika kita sehat? Jadi itu sebuah penikmatan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah sebutkan dalam hadis yang sahih, nikmatan yang maghuna bihi makathirun minan nas, as-sihhah wal farah. Dua kenikmatan yang mayoritas manusia banyak menyepelekan dan meremehkan, yaitu nikmat sehat dan kelonggaran waktu. Oleh karena itu, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka merupakan generasi terbaik, generasi termulia, orang-orang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang paling mampu dan paling bisa setelah Nabi dan Rasul di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam nas-nas yang sahih Al-Qur'an secara umum Allah sebutkan tentang kondisi mereka diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka yang Rasul sebutkan diberi kabar gembira masuk surga secara langsung. Dan sebagian dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis qudsi dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seluruhnya terikut, yang tergabung dalam perangan Badar. I'malu ma syi'tum faqad waqaftu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah kalian, berbuatlah kalian apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Ikhwani fil din, a'adzana wa jazakumullah. Di tengah-tengah kaum muslimin di dunia ini, di negeri kita, ternyata fitnah tak kunjung padam. Fitnah secara umum yang akan kita bahas pada kesempatan ini, Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim dan yang lain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, "Ba'dhu bil a'mali fitanan ka qit'in layl mudhlim yasrihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran aw yamsi mu'minan wa yamsi kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya." Ikhwati binti a'azani wa azakumullah, salah satu dari kiat untuk mengkantar fitnah untuk menyelamatkan diri dari fitnah yang ada ini, apakah itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, adalah dengan beramal soleh. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, "Dakhalan nasu naran min salasati abwabin." Manusia itu masuk ke neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama adalah pintu syubhat. Demikianlah syaitan menyesatkan kaum mukminin, kaum muslimin, di antaranya ada dua jalur ini, jalur syubhat dan jalur syahwat. Kerancuan di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syubhat. Di dalam beragama kepada Allah, di dalam menjalani perintah Allah, di dalam menjalani perintah Rasul dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka termakan oleh syubhat. Dan ini dahsyat, fitnah syubhat, fitnah yang dibicarakan oleh iblis, syaitan, untuk merusak dan menyeret kaum muslimin menjadi golongannya. Dengan berbagai macam bentuk cara, dengan berbagai macam penyampaian, dengan berbagai macam bentuk propaganda yang mereka lakukan untuk menyimpangkan kaum muslimin dari jalan yang lurus, dicicanakan lewat pintu-pintu kerancuan ini. Sehingga kata Jumai Rahimahullah, bab syubhat ini awrat syakkan ini, yang akan melahirkan seorang itu ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala waliyyul billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang ahli sunnah, seorang ahli sunnah itu bisa tergelincir, bisa menyimpang, bisa terfitnah dan mayoritas menyimpangnya ahli sunnah ini dengan sebab pergaulannya, dengan sebab perkumpulannya, dengan sebab majlisnya, dengan majlis-majlis ahlu bid'ah atau hizbiyun. Demikian Syekh Muhammad bin Hadi حفظه الله المقتلين بهدى ومعرفة penyebab menyimpangnya ahlus sunnah dengan jalan yang lurus bisa bermujalah kesilin bila ahli bid'ah karena pergaulannya bermajlisnya dengan ahli bid'ah sehingga tidak ada yang diherankan ketika seorang ahlus sunnah di hari ini besok atau nanti sore sudah menjadi hizbi atau ahlus bid'ah, tidak ada yang diherankan. Naam. Ikhwati fi din, a'adhu wa jazakumullah. Kita mau bicara siapa? Di zaman sekarang ini yang demikian besar fitnah syubhat siapa dari tokoh-tokoh yang mereka dengan mudahnya terdikir dengan sebab menyebarkan di tahun sekitar 96 ke atas kurang lebih salah seorang dosen di Jami'ah Islamiyah Musa Dwes yang dikenal oleh para ulama al-sunnah kalau boleh dikatakan dia termasuk barisan terdepan dari kalangan masyayikh salafiyin namun karena dia sering berkunjung ke salah seorang ahlul bid'ah Haddad dengan dalil untuk menasihati dan menegakkan hujjah kepadanya dengan percaya dirinya keilmuan yang dia miliki lupa akan bahaya dan ngerinya apa yang sedang dia lakukan sehingga Syekh Muhammad bin Hadi Alhamdulillah menegur dan menasihati ya akhir kurang lebih maknanya antum posisinya berbahaya. Jangan sering ke sana. Ingat manhaj antum, ingat syubhat. Begitu gencar dan begitu sambarannya kuat. Qulubuna wahid, qulubu kami lemah. Apa jawabannya? Masa enggak percaya sama saya? Saya kesana itu untuk melemahkan hujah-hujah dia. Walhasil membantah dengan dalil seperti itu. Sudah termakan dengan hawa nafsunya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia sebelum ketika mau memberikan pelajarannya di bidangnya di Jami'ah Islamiyah itu sebelum kitabnya dia dibahas dipuji-puji para ulama al-sunnah Syekh bin Baz masyayikh al-sunnah dipuji-puji dan tokoh-tokoh hizbi dibantah setelah sering berkunjung kepada ahli bid'ah ini dan terkena syubhatnya nasihat demi nasihat tidak mempan dari para masyayikh maka berbalik kondisi bukan tahunan Berbalik kondisinya, begitu dia mau ngajar, sebelum ngajar materi yang dia pegang, Syekh Albani dimati-mati habis dan dibaspas rahimahullah. Yang dibilang punya tanggung musir dia walhasil masyaih khalifah ditelanjani. Pada akhirnya mengeluarkan bantahan kepada Syekh Albani rahimahullah, dan di bantahan itu dia sumbar. Dia menantang bahwa akan anak tulis lebih dahsyat lagi tentang penyimpangan Syekh Albani. Coba, siapa yang tidak memuji Syekh Albani di seluruh dunia ini sebagai ahlu hadis di hadal asr, ahlu hadis di zaman sekarang, ahlu sunnah, pujian para ulama ahlu sunnah, termasuk Syekh bin Baz sendiri, rahimahullah, gurunya sendiri, memuji luar biasa. Akan keinginan beliau, rahimahullah. Bagaimana pada hari ini sudah demikian? Ketika segerombolan jamaah Islamiyah datang kepada beliau untuk berdebat, yang digaris dengan Khawarij, ngajak debat. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, ana siap dengan syarat. فَإِنْ تَنَعْزَأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُضُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَذَا أُولَكُمْ. Kalau kita berhenti nanti, kita kembali ke Al-Quran Sunnah. Yang kedua, وَعَلَى فَحْمِ صَلَحِ الْأُمَّةِ. Jika mau, kita mulai. Anu Syekh begini, Syekh begini, Syekh begini. Lah. Jawab dulu. Tapi anu Syekh begini. Lah. Sepakati dulu. Ruwat. So, bikin sedikit yang teh. Tamu kita ini. Nah. Boleh mana sih? Tetap. Fa'in tanah za'um fi syaih fardulullah wa rasul. Wa'ala fa'ni salafil umat. Tidak mau. Fadal. Keluar. Terbuka pintu untuk Fadal. Keluar. Itu. Ketokohan beliau dalam manhaj. Dia diragukan oleh para masyayikh Ahlus Sunnah yang lain. Nah. Ikhwati bibi. Fa'adzani wa azakumullah. Demikian pula Syekh Rabi, hadirahullah. Seorang imam, jarang bertanding di hadal asr. Pun juga demikian. Begitu pokoknya manhaj beliau, sehingga para hizbiyyun, para ahlul bait betul-betul kayak duri yang masuk ke kerongkongan mereka, Syekh Rabi tersebut, dikarenakan pokoknya dalam manhaj, dalam berantas kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan pemahaman dan syubhat ini. Demikian beliau sampaikan di sekian karya ilmiah beliau. Sehingga salah satu dari ucapan beliau, ada sekarang ini, kata beliau, seorang yang mengaku dirinya salafi, namun hakikatnya dia menyerang salafi. Mengaku dia salafi, namun yuharibu salafi, menyerang salafi. Al-Ibrah laisa bi asma, kata beliau. Innamal ibrah bil haqa'iq. Nilai kebenaran sesuatu itu bukan dengan namanya. Bukan dengan pengakuan dia sebagai salafik, murid salafik, hakikatnya jelas. Ibrahnya itu dengan hakikatnya dan maknanya. Apakah dia benar-benar dia adalah salaf? Jangan mengaku anak ini salaf, salafi, sementara salaf berlepas diri darinya. Buktikan kejujuran yang kuat, kejujuran yang ada. Pernah Syekh Rabi' Hafizahullah diundang oleh raja, kalau tidak salah Syekh Abdullah, untuk menghadiri pertemuan. Pertemuan itu adalah pertemuan orang-orang Syiah Ismaili protes kepada Amir, kepada pemerintah Saudi. Protes mengeluh, mengalami pengkucilan. Enggak terima. Mereka tidak terima bahwa kami ini juga masyarakat Saudi, kenapa dikucilkan? Kenapa tidak beri kebebasan? Kenapa kok diremehkan? Protes dan difasilitasi oleh Amir langsung. Syekh Rabi termasuk yang diundang, Amir Rasulullah. Kata beliau, anak tidak suka menghadir majelis ini. Kalaulah bukan karena Amir yang diundang, anak tidak akan hadir. Maka hadirlah beliau di majlis tersebut dengan masyayikh yang lainnya dan dipimpin langsung oleh Amir. Kata Amir setelah dibuka mukadimah, fadhol, apa yang akan diinginkan? Bicara dari mereka, Syiah Ismaili. Wahai warga Saudi juga menginginkan kebebasan dan diperhatikan kami ini mengalami boycott, dikucilkan, terpencil, tidak digubris, tidak diberikan. Ini itu al-muhim seperti itu, kurang lebih yang mereka keluhkan. Selesai mereka bicara, Syekh Rabi' Hafizahullah silakan kembali untuk menjawab. Apa kata beliau setelah berdiri, sampaikan, siapa yang menyatakan antum ini dikucilkan? Anak di Madinah sekian tahun, antum ini Syiah Ismaili, ketika Masjid Nabawi mengandalkan azan, antum keluar dari masjid. Dibantah semua, antum ini kufur. Kafir ini yang mengkafirkan antum golongan muslim ini maksud dari aliran kan pecah si Arab itu pecah. Selesai si ngomong kata Syekh Abdullah, ahsan dipuji Allah. Amin. Ikhwati fi din, a'adzu jazakumullah. Syekh Ubay juga demikian, ketika ditanya langsung amma Syiah Rafidhah ahli ulama Abu Fatimah kufar la syak fi kufri. Orang Syiah Rafidhah yakni ulamanya kafir, tidak ada keraguan kafirannya. Bagaimana mereka mengkafirkan manusia termulia setelah Nabi dan Rasul? Seorang Muslim mengkafirkan Muslim yang lain, kembali kekufurannya kepada dia. Kit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia termulia setelah Nabi dan Rasul. Yang Rasul sebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Umar sekolah-sekolah kalau dia omongan ketika melewati suatu jalan, setan lewat jalan lain. Mereka mengkafirkan beliau. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fi din, a'adzillah rahimullah. Masih banyak yang lain. Bukan sekedar mengkafirkan Umar Umar. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan kata beliau pun na'udzu khairu ummatin ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhurin. Kami berbincang-bincang dan ini begitu bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Mereka adalah ulama ar-rasyidin. Dikafirkan. Alhamdulillah. Tidak cukup. Belum cukup. Masih menyatakan dan meyakini Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul Ummul Mukminin adalah pezina. Coba antum bayangkan. Si Ahudin yang dia mati memperagakan anjing hitam sama di tangan separuh panah. Dilempari dari batu, dirajam, dan menyatakan ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Coba. A'udzubillah. Fitnah ya. Fitnah. Antum silakan perhatikan dan baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Pernyataan Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan ayat Muhammad Rasulullah dan seterusnya liyaghiza minhumul kuffar liyaghiza minhumul kuffar, kata beliau man abghadha wahidan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar, barang siapa yang membenci satu sahabat Rasul kafir dia. Membenci. Ikhwati fi din, a'adzu wa jazakumullah. Fitnah. Fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Fitnah syahwat, itu pintu yang kedua. Yang mewariskan dan melahirkan syahwat ini mendahulukan hawa nafsunya daripada kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim Allah. Dan pintu yang ketiga masuknya seorang ke neraka babul ghadab. Alladhi awrata udwan baina khalqi. Yang melahirkan mewariskan permusuhan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fitnah. Sehingga Rasulullah ibaratkan, segeralah kalian kembali kepada hadis tadi beramal soleh. Cepat kalian beramal soleh. Amalan soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan soleh amal itu jika tidak ada padanya keikhlasan kepada Allah dan kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fitnah itu kata Rasulullah kan itu illail mudlim. Ibaratnya bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Begitu cepat perubahannya. Seorang itu di pagi hari dia mukmin, sorenya menjadi kafir. Sorenya mukmin, pagi menjadi kafir. Ya bi'u dinahu bi'audin minad dunya. Menjual agamanya dengan potong dari bagian dunia oleh Allah. Ikhwani fi din, a'adzu wa jazakumullah. Harta adalah fitnah yang menimpa kepada umat ini. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Bahwa Rasul menyatakan, inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Tiap-tiap umat, kata Rasulullah SAW, memiliki fitnah. Dan fitnah yang menimpa umatku adalah al-mal. Ikhwati binti, a'adil adakumullah, al-ihasan, salim hilali, dan syurutnya. A'udhu billah min dhalik. Dari tingkat fitnah yang menimpa mereka ini adalah harta. Tahu antum ketika membangun markas Albani, dalnya dari mana? Dari pihak Umroh. Ribut antar mereka, saling masyhur. Salman kemudian Ali Hasan yang ikut mengkal. Ini urusan dunia, urusan harta. Nah, telepon kepada dia, mana katanya mau kirim darahnya? Loh, sudah nak kirim, sekian miliar sendiri. Loh, siapa? Rekeningnya Salim Hilali. Aji, iya, mana pun jadi kirim pek kisinya. Kata siapa Rasulullah, aksar yang misalnya ini mahu jelzah lebih dari 70 jelzah antara mereka ini gak ngaku dari mana uang itu. Coba dunia ya, dunia. Bagaimana para ulama sunnah radhiyallahu anhu, masya Allah, alhamdulillah Allah selamatkan mereka. Syekh Razi Hamidullah memuji Syekh Albani, memuji Syekh Mubin. Kata beliau rahimahullah Quran Latif, Mubin, ad-dunya tahtari belayu. Syekh Mubin rahimahullah dunia di bawah hatinya. Berapa buah dan berapa kali yang mau menggelincirkan beliau, mempengaruhi beliau agar termakan dengan ingat Quran. Semua terpelanting semua. Syekh Mubin rahimahullah. Nah, makanya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih hadithullah, barang siapa yang menyebut kebaikan-kebaikannya, Syekh Rabi, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Mubin, dan yang lain dari masyarakat sunnah, fa'lam annahu sahibu sunnah. Ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Nah, ketika menyebutkan kejelekan-kejelekannya, na'udzubillah, fa'lam annahu sahibu khawar. Begitu dunia bisa menyesatkan syahwat, belum lagi yang lainnya, belum lagi yang lainnya. Nah, alihasannya kami Syekh Abdullah Bukhari ketika kita berkunjung ke rumah beliau, waktu itu ada Ustaz Askari, Alhamdulillah. Nah, cerita bahwa Yusuf Qardawi itu menulis kitab judulnya As-Sabru Alal Dolim, kitab Musunah. Antara itu barang itu. Sekian tahun kemudian, ada kitab judulnya mirip. As-Sabru Alal, kitab Musunah mirip. Lihat Ali Hasan yang nulis. Beli diambil, dicocokkan. Lo, Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai diperagakan di depan kita. Dari awal sampai akhir pasti. Kata beliau, seperti ini. Ini ibunya, ini anaknya. Ini Ibnu Qudawi, ini Ali Hasan. Kayak anaknya. Persis bukunya. Plagiator. Salim. Tidak ada yang berbeda. Sawaisul Mursalah. Ibnu Qayyim. Pernah. Hanya saja kata beliau, ada Rasul Qobi. Dungu. Tapi tidak dungu sekali. Kenapa? Karena di awalnya tidak sempat iman. Karena ini jadi apa? Nanti akhirnya juga tidak sempat iman apa? Tidak pelat pergi. Ikhwati ini, A'adu wa ta'ala, jangan tertipu. Umurnya Syahadzadillah. Tidak ada jaminan di akhirnya. Itu menurutnya kayak mufid. Tidak ada jaminan di akhir para Allah itu. Fitnah. Ikhwan ibn-Din, A'adhan wa zahumullah, demikian dahsyat fitnah tersebut, oleh karena itu maka barakallahu fikum. Yang perlu kita ketahui dalam bab ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Fitnah yang fitnah itu tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam satu ayat ini, فهذه الآية الأولى وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها عامة لكل مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محدد من الفتن. Kata beliau rahimahullah, ayat ini walaupun mukhotobnya yaitu turunnya itu langsung di depan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ini umum untuk seluruh kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan umatnya dari fitnah. Ini juga bantahan dari orang yang menuduh ahli sunnah dengan tuduhan yang ketiga makhluk tahdir. Bahkan ada yang menyatakan, karena tidak suka kalau agama itu tahdir-tahdiran. Begitu. Ikhwati bintin, ada yang berkata Muhammad Haji. Kalau itu keyakini dia, seperti itu keyakinannya. Di atas ilmu, na'udzubillah min dzalik. Allah melakukan sekian kali peringatkan hambanya dari berbagai penyimpangan. Allah peringatkan dalam Al-Quran untuk tidak mengikuti syaitan dan langkah-langkah syaitan. Rasulullah sendiri juga demikian memperingatkan dari berbagai kebid'ahan. Iyyakum wa muhdatsatsil umur fa inna kullah wahdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan terkutuk hadis yang kita baca tadi. Badiratul a'mal fitanan. Ikhwati bid'in ahli rasulullah, Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menjelaskan tentang ayat tadi. Ketika menyebutkan ayat tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata beliau bentuknya fitnah ini berbagai macam, di antaranya tidak peduli adanya amar makhluk nahi munkar, wa minha tidak diantaranya kata beliau At-tafarruq wa ikhtilaf. Adanya perpecahan dan perselisihan, fitnah. Dan yang berikutnya kata beliau, minha kata Allah surah Al-Baqarah, tarkul inkar 'ala al-bid'ah. Idza dhahar. Meninggalkan pengingkaran, tidak mau mengingkari kemungkaran bid'ah ketika bid'ah itu muncul. Ini fitnah. Tidak ada pengingkaran kebid'ahan ketika bid'ah muncul, ini fitnah. Yang sama itu Bapak Ekin kata beliau lagi Allah. Dan yang lain. Ikhwati di sini, a'adil wa azabullah. Perlu kita ketahui bahwa fitnah ini tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim. Justru mereka orang-orang yang baik yang tidak berbuat zalim pun bisa kena dan musibah pula mereka. Wa inna ma yusibul jami' la yaqutu dhalika. Di antara penyebab mereka berpecah belah, carut-marut, tidak maunya beriman dan mengamalkan dan memahami Al-Quran dan Sunnah ini seperti pemahaman sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyebab dari sekian penyebab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad tadaw fa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kalau orang-orang musyrik zaman dulu itu mau beriman seperti imannya kalian, yang imannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad tadaw, jika yang mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaw, karena mereka diberpaling, tidak mau beriman seperti iman sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu fi syiqaq. Mereka senantiasa jatuh dalam perpecahan. Ikhwati fillah, a'adzana wa a'adzakumullah. Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai tolak ukur dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Syekh Al-Bani rahimahullah ketika beliau membantah Hizbut Tahrir yang tertulis bantahan beliau dalam majalah Salafiyah dengan judul Hizbut Tahrir maka jadul judul bahwa Hizbut Tahrir kita bilang gaya baru. Nyebutkan beliau, kata beliau, semua kelompok, semua aliran, semua sekte yang ada ini, semua mereka itu pada menyatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Aliran ini menyatakan kami ala kitab wa sunnah, kami di atas kitab wa sunnah. Aliran itu menyatakan kami di atas Al-Quran wa sunnah. Aliran ini menyatakan kami ala kitab wa sunnah. Semua sakta-sakta yang ada, kelompok-kelompok yang ada, hizib-hizib yang ada itu pada menyeru, pada mengaku. Mereka mengakui dan menyatakan di atas Al-Quran wa sunnah. Tapi mereka tidak mengakui ala fahmi salafil ummah. Disinilah penyebab kesukaan mereka. faktor mereka sesat menyimpang dari jalan yang lurus dengan sebab tidak memahami Al-Quran dan Sunnah ini seperti dipanggil sahabat Rasulullah SAW. Pasti sesatnya sudah. Siapapun dari oknum, individu atau aliran yang memahami Al-Quran tidak seperti dipahami oleh sahabat Rasul tadi di zaman tadi di sana, pasti sesat. Naam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Muslim dalam kitabnya Fadlu Ilmu Salaf Al-Khalaq, bahasa utama utama ilmu adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh ashabul rasul wa tabi'in wa tabi'ul ijtihad. Ilmu semulia ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat dengan baik. Kenapa demikian adanya? Karena mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabikunal awwalun kata Allah. Minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar. Syekh Al-Albani berdalil dengan ayat ini, rahimahullah. Ashabul awal mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal masuk Islam, mereka yang ikut bayatul ridwan dari kalangan sahabat Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa kata Allah radhiyallahu anhum wa radhu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah janjikan mereka itu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Siapa mereka itu? Adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti mereka. Rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuat mainan. Jangan dibuat pembahasan-pembahasan untuk melecehkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah dari akidah Ahlus Sunnah adalah mendoakan sahabat Rasul dengan radhiyallahu anhu atau rahimahumullah. Ketika disebut tentang sahabat, prosedur penilaiannya sama situ. Yuk. Ya khadi ibni, ta'adil wa zakumullah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah lebih berilmu dari orang yang setelahnya. Makanya beliau tadi dulu Fadlul Ilmi Salaf Al-Khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas orang khalaf belakangan disebutkan oleh beliau. Di zaman sekarang kata beliau ada orang yang misalnya menulis kitab karyanya ribuan jilid, ratusan jilid, ribuan jilid dan seterusnya berjilid-jilid, itu tidak berarti, bukan berarti lebih ahli dari sahabat itu, tapi tidak tetap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka lebih alim daripada orang yang datang ke belakang setelahnya yang dibuat kitab tadi yang ditulis. Semua ribuan kitab, ribuan jilid yang mereka karya tulis itu tidak keluar dari apa yang dipahami dan diamalkan dan dijalani oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya dikembangkan di syarah. Intinya ada pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fi din, a'adzina azakumullah. Makhraj, jalan keluar dari fitnah ini, seperti yang disebutkan adalah beramal soleh dan masuk ke dalam Islam secara utuh. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-208, ya ayyuhalladzina amanu kufuru fisinni kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Perhatikan ayat ini, ikhwan. Ketika Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh, keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kita akan bahas sedikit tentang langkah-langkah syaitan ini. Adapun masuk ke dalam Islam secara utuh, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Alusi dalam Kutul Ma'ani, yaitu jangan kalian tinggalkan satu perkara kecuali Islam menaunginya. Al-Islam wa sunnah wa sunnah wa al-Islam. Ikhwati fiddin, jazakumullah, kita berucap, kita berdua, kita berakidah, hendaklah Islam yang menaunginya, Islam yang membimbingnya, Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah dipahami oleh salaful ummah secara keseluruhan, total. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena itu bagi kalian mengikuti mereka. Syaitan itu gambarannya yang diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam syarah Durusul Muhimmah di Ammatil Ummah. Ketika beliau menjelaskan tentang tafsir surat An-Nas, surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas. Syaitan ini kerjaannya menghiasi sesuatu yang batin, menghiasi, memulai sesuatu yang menyedia Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang mendatangkan murka Allah, sesuatu yang salah, yang dosa, yang batin, dihiasi sedemikian rupa seakan-akan tampak baik. Ini kerjaan syaitan. Demikian pula sesuatu yang hak, sesuatu yang sunnah, yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang benar pun juga demikian diatur di apa caranya supaya nampak batin, sehingga umat manusia kaum muslimin ini enggan dan tidak mau mendekatnya dengan berbagai macam ungkapan dan tuduhan. Ini syaitan. Oleh karena itu kata Syaukain rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, langkah-langkah syaitan itu secara umum kata beliau, semua yang meninggalkan apa yang Allah wajibkan itu langkah-langkah syaitan. Dan semua yang perbuatan yang maksiat kepada Allah itu langkah-langkah syaitan. Syaitan selalu memerintah untuk berbuat keji dan mungkar. Syaitan itu selalu menyuruh mengajak kaum muslimin kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya ikhwati fiddin, adil wa jazakumullah. Oleh karena itu, maka ini tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena kesukaan musuh yang paling nyata bagi kalian kata Allah. Dengan berbagai macam bentuk. Naam. Ada yang sifatnya khusus. Yang Allah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang itu merupakan langkah-langkah syaitan. Beliau sebutkan di antaranya dalam minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Ini lebih khusus lagi. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bagian dari langkah-langkah syaitan. Ikhwati fiddin, ahlan wa jazakumullah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka generasi terbaik, sehingga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti mereka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengancam, dan Rasulullah mengancam bagi yang melecehkan dan berpaling dari jalannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus Allah sebutkan di surat lain, yang sudah dinyatakan oleh Allah jalannya orang-orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang akan diberi kenikmatan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Siapa mereka itu? Para nabi. Para solihin, orang-orang soleh, tentunya sahabatnya para nabi, para siddiqin, para syuhada. Nah, para syuhada bukan nama orang, kenil, bukan. Orang lain mati syahid itu ada. Nah, yang baik ahlus sunnah. Nah, barakallahu fiik. Ikhwati fiddin, a'udzu billahi minasy. Ketika kita berdoa kepada Allah meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus ini, tentu bayangan kita mudah-mudahan seperti jalannya para nabi, para solihin, orang soleh. Ia itu yang kita minta kepada Allah Taala. Wahai Nabi Allah, mohonlah Tuhan ini selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Ada faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah tentang ayat tadi, wahai Nabi Allah, waladdallin. Nah, Allah mengedepankan maghdubi alaihim di atas dallin. Ini satu. Yang kedua, secara bahasa al-maghdub itu isim maf'ul, ad-dallin isim fa'il. Nah, ada faedah ini dari beliau, masya Allah, ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah. bahwa di sini Allah menyebutkan ghairil maghdubi alaihim tadbimul asyad fal asyad. Nah, al-maghdubi alaihim yang dimurkai oleh Allah lebih jahat, lebih jelek daripada zalim. Pimpinan mereka ini maghdub adalah Yahudi. Diberi ilmu, tidak diamalkan oleh Yahudullah. Nah, barakallahu fikum. Al-maghdub itu ini lebih parah kondisi daripada itu lain. Nah, walau zalim mereka orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu, sehingga mereka tersesat. Ikhwan bin Jin ahli Rasulullah Abu Al-Ali Ar-Riyahi, seorang tabi'in yang mulia, ditanya oleh seseorang, ma siratul mustaqim, apa itu siratul mustaqim? Dijawab, siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Kok gini jawabannya? Ditanya, kita mohon kepada Allah, ihdina siratal mustaqim, siratal mustaqim siapa? Dijawab oleh beliau rahimahullah, siratal mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Kemudian penanya ini kan merasa kecil, kok jawaban seperti ini, apa yang benar? Tanya kepada Hasan al-Basri untuk mentakjid, memperkuat keyakinan dia akan jawaban tersebut. Bukan tabayun, bukan. Itu kalimat batu tabayun dibuat mainan coba oleh orang-orang yang ruwet pemikirannya. Hati-hati ya, kuat. Mentakjid jawaban tersebut datang kepada Hasan al-Basri. Anak tanya kepada Abu Aliyah bahwa siratul mustaqim itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Kayak ini. Kata beliau rahimahullah, shadaqa wa nasah. Iya. Benar dia. Dan dia termasuk orang yang merasa tingkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nabiyyin. Siapa enggak? Nah, Abu Bakar Siddiqin. Umar salihin. Di mana ketika beliau lewat ke jalan, saya lewat jalan lain. Nah, makanya ikhwan, para ulama ahli sunnah qadiman wa hadithan, betul-betul kecemburuan itu besar dan kemarahannya besar ketika sahabat Rasulullah SAW disinggung dan dibenci, apalagi dikafirkan. Coba ilmu nyampe ke kita itu lewat jalan siapa? Kita bisa sholat dengan baik, kita bisa beribadah haji dengan baik, puasa dengan baik, siapa perantara siapa coba? Allah jahat. Jadi seluruh kita, kalau ada yang demikian, akhirnya tidak sholat. Ya iya, tidak sholat. Lu apa ada? Ada. Mereka orang sufi yang perlu tingkatan ma'rifat, yang perlu tingkatan tinggi itu, kata mereka kami tidak perlu hukum, tidak perlu fikih, tidak perlu teknik. Kami langsung dari Allah, barang hijau akan mendapat Allah. Ini kenapa mau sholat? Dari siapa coba? Ikhwadidin, dari para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para tabi'in dan seterusnya. Naam. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tunjukkan man arada an yastanna fal yastanna biman qad mat fa innal hayy la tuman min al fitan. Barang siapa yang ingin untuk mengikuti sunnah, mencari kebaikan, ikutlah jejaknya yang sudah meninggal sahabat Rasulullah SAW. Dan yang hidup ini tidak teraman dari fitnah. Nah, ikhwanuddin, a'udzubillah, kehidupan kita yang begitu dahsyat fitnah yang menyimpang, fitnah syubhat, fitnah syahwat, itu luar biasa. Seperti yang disebut tadi Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, yaitu ketika menyebutkan kitabul fitan dimulai dengan bab tadi itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan juga disebutkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperingatkan umat dari fitnah. Ikhwan fillah, a'adzana wa iyyakum. Suatu ketika di majlisnya Syekh Qadhi beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar tahun 2010, beliau ada uzur tidak mengisi taklim di kala itu. Dalam keadaan murid-murid beliau sudah banyak yang datang, dan ada salah seorang syekh yang beliau menggantikan Syekh Qadhi, memberikan satu faedah hadis Rasulullah SAW. Siapa syekh itu? Syekh Mustafa Mabrum hafizahullah. Beliau sampaikan dalam kursi itu di depan hadirin yang hadir di kala itu, membawa hadis Rasulullah SAW dari sahabat Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu, yang kata beliau alladzi rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wa shahhahahu Syekhuna Mukbil, kata beliau hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan disahkan oleh Syekh kami Syekh Mukbil rahimahullah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Falaman ikhulia fasadara fawaha. Hadis ini mulia sekali, ikhwan. Naam. Diteruskan apa? Cukup. Ini sudah ada 5 menit, 18 menit. Nah, pertanyaan jawab katanya itu. Artinya jam 5 selesai. Cukup apa dilanjutkan sedikit? Heri tahu. Kata beliau nyampaikan di situ, di majelis itu, inna sa'ida lamun tunibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Dan ketika orang itu diuji oleh Allah, di tengah-tengah fitnah ini dan dia sabar, Allah. Dan dia sabar, Allah. Maka sungguh menakjubkan, sungguh baik keadaan orang ini. Ketika fitnah telah berkecamuk dan dia sabar di tengah-tengah fitnah tersebut. Ikhwati fiddin, a'adzina wa Allah, Allah jadikan satu dengan yang lain fitnah. Wa ja'ana ba'dukum li ba'din fitnah. Dalam surat Al-Furqan ayat 20. Kaya miskin yang ahli sunnah dan bukan ahli sunnah, itu ujian satu dengan yang lainnya untuk betul-betul mengeluarkan dan menguji mana yang betul-betul mengikuti al-haq, yang benar-benar dia yakin itu ujian dari Allah dan tetap kokoh di atas al-haq. Itu tujuannya. Makanya di sini butuh kejujuran. Kalau antum ahli sunnah, kalau antum salafiyun, buktikan nama ini nama yang mahal. Nah, kan begitu. Sekarang yang menimpa ya kuat. Banyak na'udzubillah dari mereka ini yang mengaku ahli sunnah maupun salafiyun mengungkapkan ungkapan dan ucapan yang kotor kepada seorang ulama ahli sunnah. Seperti Syekh Rabi misalnya, Alhamdulillah. Apakah orang masuk surga itu harus menurut Syekh Rabi? Apakah esorum itu bukan hati? Isyad al-kalam. Ucapan siapa ini? Siapa salafnya dia? Siapa yang ngaji orang seperti ini? Salaf seperti itu? Na'udzubillah. Syubhat larut begitu. Oleh karena itu ketika beliau bicara tentang fitnah, menerangkan kepada umat akan bahayanya fitnah, bingung orang-orang yang seperti bingung nggak apa, bingung sudah. Tapi kan yang lain begini, begitu yang lain apa dia juga sudah tabayun, apa dia kalau masih sehingga kita belum kepada syikulan apa begini, apa sudah tersakur, apa begini, apa tahu semuanya, apa ini si. Jadi inna sa'i laman junibar fitan, yang berbahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Oleh karena itu ikhwan fillah, a'udzu nazakumullah, marilah kita semua menuntut ilmu dari syekh ya ahli sunnah atau asatidz ahli sunnah, ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan kiat dan terapi untuk menghantar makaran syaitan. Setan, iblis tidak berani. Ketika iblis menyatakan di depan Allah subhanahu wa ta'ala, la'aghriyannahum ajma'in, aku akan sesatkan ya Rabb seluruh hambamu, illa min ibadika minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Fa innahu sayahdi. Penting keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ini nomor satu. Karena kita menuntut ilmu ibadah. Jangan punya macam-macam pikiran. Karena konsepnya ilmu tak cepat semuanya, tak cukupkan semua, tak ginikan. Dan ingat apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumarihu sufaha fannar aula bih. Orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapat dan mendapatkan orang bodoh, orang jahil, neraka lebih berhak bagi dia, itu tetap buat dia. Dalam jadwal liubahi ni walam. Ikhwadil din, adil azabullah, keikhlasan kepada Allah ini perkara yang Masya Allah. Ketika kita berupaya berikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu, maka cari yang satunya benarnya. Tidak ada lahir kecuali bagaimana sahabat Rasul dalam memahami dan mengamalkan dan mengimani Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, itulah yang bisa kita sampaikan. Al-aqu minkum baqunya mifat, sebenarnya masih ada sekian lembar. Nah, dari fadlul musallaf belum masih baru disentuh dari kitab al-fawaid baru tapi 3 poin. Bahwa manusia masuk ke neraka kalau tidak pintu. Babu syubuhat, babu syahwat, babu ghadab. Belum lagi nanti usul, qadaya, pondasi, prinsip. Biangnya kekeliruan, biangnya dosa itu ada 3 juga kata beliau. Al-kibru. Sombong, na'udzubillah. Dimana ketika seorang itu menolak al-haq. Kata Ibnu Qayyim, orang yang menolak al-haq. Fa innahu min hizbi syaitan. Nah, yang kedua adalah al-syirk. Pangkal dari kesalahan dosa itu pertama kibir, yang kedua syirk. Al-syirk tamak. Tamak alhamdulillah. Enggak ada kontrol. Dan yang ketiga al-hasad. Iri yang menginginkan kehancuran kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Nah, segala upaya dilakukan untuk menghancurkan, melenyapkan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Walhamdulillah, ini hasad. Nah, yang berikutnya juga demikian, hendaklah kita untuk semua dalam ilmu ini jangan sampai menyampaikan para ulama kibar. Jangan sampai kita diperintah untuk kembali kepada mereka, kepada para ulama al-sunnah al-kibar al-barakah. Kata Rasulullah, ma'ana bilikum, keberkahan itu ada pada kibar yang lebih tua ilmunya, usianya lebih dalam. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang bisa kita sampaikan. Ada waktu 5 menit dari waktu jam 5, maka tafadhol kalau ada pertanyaan. Barakallahu fiikum. Apakah benar tidak semua siah itu sesat? Dengan alasan bisa ada di antara mereka itu hanya ikut-ikutan. Kalau aku menyatakan siah, semua sesat. Tapi kalau aku menyatakan kafir seluruh Islam, baru. Itu perincian. tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan dia adalah ahli bid'ah. Tidak semua orang yang mengumumkan dia musyrik luar Islam. Tidak semua orang yang mengumumkan dia kafir luar Islam. Tapi kalau kita bilang Syiah, satu mana? Ketika lafaznya adalah Syiah. Waktu itu na'udzubillah min dzalik. Nah, apakah kesesatan ikhwan muslimin? Ya buahnya, nah, langsung pimpinannya saja atau Al-Banna pendirinya juga itu menyatakan bahwa perselisihan antara Islam dengan Yahudi itu adalah masalah dunia sana, bukan masalah agama. Sambil itu apa ya? Dan mereka punya kaidah ini, yaitu kaidah memberikan toleransi manhaj mereka kepada orang yang berselisih dengan kita dan memberikan udzur. Hal ini mengingatkan ikhwah ketika Syekh Ubaid Al-Jabir Habibullah ditanya tentang Surkati, Surkati yang dia nulis kitab Al-Zahirah, yang dia ngomong, dia berbicara, nah, karena dia ingin merangkul semua aliran, kalau itu Syiah maka itu Syiah kami, kalau itu Sunni maka itu Sunni kami. Nah, kalau itu orang Sunni tapi dia mutasyadid, itu adalah Sunni kami. Semua pada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiah. Wa in kana syi'an fa innahu syi'un. Orang Syiah kami. Maka kata Hilbert bahwa orang ini di bawah bendera Ikhwan Muslimin. Adapun gerakannya ya sudah membunuh jiwa yang dikandung oleh Allah SWT, mengkafirkan. Ciri-cirinya demonstrasi dan lain-lain, demo-demo dan lain-lain. Nah, sehingga kita memohon kepada Allah SWT diselamatkan dari aliran ini, aliran yang sesat. Di antara aliran-aliran yang sesat adalah Ikhwan Muslimin. Laikonul muslimin sudah jam 5 ini apa ini? Wallahu a'lam. Siapa yang mungkin info ini? Wallahu a'lam. Tak tahu kan? Ah, mungkin itu dulu. Penerima apa? Penerima khabar antikor. Misalnya kita menerima dari Syekh Hobi Mali, itu mukolit. Mukolit dalam pengertian jelek itu. Layak. Mukolit artinya jelek. Kalau kita menerima dari Rasul, kalau kita menerima dari sahabat, mukolit jelek itu. Nah, alhamdulillah. Ucapan yang global seperti itu tidak boleh diucapkan, karena itu bisa ditarik karena kemarin dan para ulama mencela ucapan yang sifatnya global. Aliran sesat, mereka selalu mengadakan fitnah baru. ketika para ulama membantah Jahmiyah dan yang lainnya dari Al-Qur'an bahwa Allah itu di mana-mana dibantah, semua dibantah, semua dibantah, sedangkan itu bergerak. Mereka ini akhirnya mereka membuat statement atau pernyataan baru atau akidah baru bahwa Allah itu punya jihad, sifat jihad arah. Ini sifatnya global umum yang mesti dibenci para ulama itu. Menisbatkan kepada Allah, Allah itu punya sifat jihad. Jihad itu arah. Ini namanya kata yang bersayang. Naam, wa in kana jihad, jihadul ulu. Kalau memang jihad itu jihadul ulu, Allah itu dalam arsh, ala wa rafa'at, sahih. Tapi kalau jihad itu kanan kiri, bawah atas, bawah misalnya, debatin. Naam, ini mereka. Ketika kemudian mereka dibantah tersusut, tidak bisa ngomong, datang anu baru, oh tidak baru lagi, terus seperti itu. Walhiyadzubillah. Naam, itu rakyatin. Seorang itu, barakallahu fikum, Allah ciptakan, diberi fitrah oleh Allah, cahaya fitrah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia ini ketika penciptaannya fujuraha wa taqwaha. Kenal akan itu jelek, akan itu baik secara global. Demikian pula di akhir tersebutkan bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Manusia ini tahu, diberitahu kepada Allah, walaupun dia itu mengumumkakan sekian alasan. Cahaya fitrah itu ada, namun cahaya fitrah ini petus siduha bisa dirusak oleh mujtama'at, oleh masyarakat, lingkungan pergaulan. Orang yang aslinya lurus, benar, harus jadi rusak gara-gara pergaulan. Ketika dia bergaul dengan bukan dengan ahli sunnah, dia telah menjerumuskan kepada kebinasaan. Ketika dia bergaul dengan orang-orang yang mengikuti syahwat, mal atau perempuan, terfitnah oleh perempuan itu, dia telah menjerumuskan dirinya. Nah, barakallahu fikum. Paling dari ikhwan, Facebookan dan yang lain itu dihindari. Bahaya. Bukankah Syekh Hanif pernah cerita? Seorang yang kokoh manhajnya di atas sunnah. Masya Allah orang ini. Nah, manhajnya kowi. Dibantah. Bisa, kokoh al-muhim. Kokoh di atas sunnah. Dan dia sibuk dengan komputernya, Facebooknya dan yang lainnya, kemudian terfitnah dengan wanita na'udzubillah min dzalik, masuk dan jatuh nama dia dan madrasah dia. Hindari ucapan-ucapan yang sifatnya apa? Ijma. Kita takut kepada Rasul, na'am, namanya ittiba. Dan mana ittiba? Kita mengikuti kepada yang maksud. Barakallahu'alaikum. Kalimat itu untuk siapa sih, Pak? Nah, hati-hati. Hati-hati ya, Pak. Alhamdulillah. Jujur, penting itu. Naam. Alaikum sif. Fa'inna sif wa yahdi ilal jir. Wa inal jir yahdi ilal jana kafafu sholat. Nggaklah kalian jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Ada pun kesalahan mereka itu, wah, dan tidak perlu disetihan, supaya apa? Musuh salah sih. Perkara yang wabah. Kayak di siang hari. Kesalahan itu bukan yang butuh istihad, mutolak, amurah, yang tidak perlu. Iya kok dibela. Ya enggak? Masa ada maksudnya orang itu salah kegoncang? Salah ke siapa? Orang Indonesia enggak dari Syekh Robi bahasa Arab coba. Indonesia baru belajar mengajari sufrofi yang lahir dari bahasa Arab, alim ulama ahlu sunnah diajari bahasa Arab. Jadi, ketika ditanya kenapa kamu bilang demikian, saya bisa jawab, karena dia tahu tadi jawab, tidak tahu jumlahan bagi dia. Jujur, jujur ya Allah, jujur. Jujur. Lebih baik obat kepada Allah, obat dan nasihat, daripada bergelimangan di atas syubhat, di atas kerancuan, dan kesesatan, dan fitnah. Itu sudah lebih. Adi bonus antum 6. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab.